Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Asluhu kullu adin lailan wa minhu an-nujumu li-tulu'iha lailan. Wa ma adraka A'lamaka Mattariq Mubtada'un wa khabarun Fi mahalil maf'ul Athani Li adra Wa ma ba'da mal Ula khabaruha Wa fihi ta'zimun Li sya'ni tariq Al-mufassir bima ba'dahu Huwa An-najmu Ay asuraya As-Suraya Ay As-Suraya Kullu Najm Aw Kullu Najmin As-Saqib Al-Mudhi'u Lisaqbihi Az-Zulamu Bidu'ihi Wajawabul Qasmi Wajawabul Qasmi In Kullu Nafsin Lamma Alayha Hafiz bitakhfifin ma fahiya mazidatun wa in mukhaffafatan minas saqilah wa in mukhaffafatun minas saqilati wasmuha mahzufun ay innahu Wallamu fariqatun bitashdidiha fa inna nafiyatun walamma bima'na illa walhafiz minal malaikati yahfazu ilmuha min yahfazu amalaha min khairin wa sharrin falyanzuril insanu Nazaru i'tibarin Mimma khuliq Min ayyi syai'in Khuliqa mimma Jawabuhu ada disini Jawabuhu Ya Jawabuhu Ya ada tadi Enggak ada Baik, kemudian Khuliqa mimma indafiq Hadha jawabun Qawluhu mimma khuliq Khuliqa mimma in Khuliqa mimma indafiq ay zi in zin difaqin minar rajuli wal mar'ati fi rahimina yakhruju min bainis subi lir rajuli wat taraib lil mar'ati wa hiya izamu sadri innahu ta'ala ala raj'ihi Ba'asal insana ba'da mautihi laqadir fa iza'tabara aslahu ilmun alima anna al-qadira ala zalika qadirun ala ba'sihi yawma tubla tukhtabaru wa tukshafu as-sarair Dhamairul qulubi fil maqa'id wan niyat fama lahu limunkiril ba'si min quwwah yamtani'u biha min al'azab wala nasir yadfa'uhu anhu was-samaa'i sampai situ dulu. Alhamdulillah man laja'a ilayhi ballaghahu fawqa ma'mulihi wa man sa'alahu a'tahu akthara min su'alihi wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir al-jalalain dalam tafsir surat at-tariq. Beda tariq dengan tariq. Tariq itu jalan. Kalau di sini tariq, nanti ada tafsiran tersendiri ya. Taib kata Allah Subhanahu wa taala was-samaa'i wat-tariq. Qala al-mu'allif rahimahullah, asluhu kullu atin laila. Wa minhu an-nujumu li tulu'iha laila. Di sini ada qasam. Demi as-samaa', demi as-samaa', langit. Dan kemudian qasam berikutnya dengan al-ataf waw wat-tariq. Was-samai wat-tariq. Yang akan kita bahas di lafal at-tariq, asluhu kullu atin layla. Aslu at-tariq, asal makna at-tariq adalah segala yang datang pada malam hari. Itu asalnya tariq. Ya, asalnya at-tariq. Nah, di sini as-sama dan at-tariq, sama langit. Kemudian tariq adalah salah satu komponen dari langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan menyebutkan muqsam bihinya, sama syams, qamar, nujum, at-tariq. Ya. Kenapa? Karena keadaan-keadaan di langit itu, bentuk-bentuknya, perjalanannya, dan apa yang muncul darinya dan apa yang tenggelam padanya, itu semuanya ajibah. Sesuatu yang menakjubkan sebenarnya. Sesuatu yang kita hanya melihat dan tidak langsung merasakan di dalamnya. Ya. Maka di sini manusia diajak dengan adanya sumpah-sumpah ini, diajak berpikir tentang penciptaan langit yang begitu besarnya, begitu agungnya, dan sampai kita tidak bisa menjangkaunya. Taib kata mu'alif, aslu tariq, asal ma'na tariq, kullu atin layla. Segala yang datang pada malam hari, apapun itu. Ya. Makanya taraqa itu mengetuk. Taraqa yatruqu artinya mengetuk. Ini taraq, taraq. Kenapa? Karena biasanya ketukan itu di pintu terjadi pada malam hari ketika seseorang minta izin, diketuk dia. Gitu. Ya, pada malam hari. Maka apapun siapapun yang datang pada malam hari, maka itu disebut tariq. Jadi umum sekali. Jadi as-sama itu langit jelas. Wa tariq, lafal tariq di sini ibham atau mubham, mujmal, global sekali. Karena at-tariq mencakup segala hal apapun yang keluar atau datang pada malam hari. Nah, di antara hal yang datang hanya pada malam hari adalah an-nujum, ya kan? Bintang-bintang hanya ada pada malam hari terlihat. Ya, tentu ada di langit, tetapi hanya terlihat pada malam hari. Maka nujum disebut at-tariq. Di antara at-tariq adalah nujum. Dan apapun yang datang pada malam hari, kelihatan hanya pada baik itu binatang, manusia, atau siapapun, apapun. Maka itu namanya tariq. Nah, kenapa nujum, bintang-bintang, disebut at-tariq juga, litulu'iha layla. Karena munculnya pada malam hari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma at-tariq. Nah, di sini, apa yang memberitahumu, tahukah kamu tentang at-tariq? Itu maknanya. Wa ma adraka wa ma a'lamaka. Itu apa yang telah memberitahukanmu. Apakah kamu sudah tahu tentang at-tariq? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kalimat pertama was-samai wat-tariq. Langit, kemudian at-tariq global sekali. Kemudian Allah taala memberikan kalimat istifham wa ma adraka ma at-tariq. Ya. Tapi istifham di sini tujuannya bukan agar antum jawab. Karena toh akan Allah jawab lagi setelah ayat tersebut wa ma adraka ma at-tariq dijawab oleh Allah an-najmu tsaqib. Maka antum tidak perlu menjawab apa itu tariq. Nanti Allah akan mengkhabarkan. Lalu kenapa ada istifham di sini? Kenapa ada uslub atau ada zahirnya kelihatan seperti bertanya wa ma adraka ma at-tariq? Maka ini istifham dengan tujuan untuk mentafkhim namanya. Mentafkhim yaitu menta'zim, membesarkan perkara ini. Yaitu apa? Kamu tahu apa tentang at-tariq tersebut? Ya. Tentang apa? Tahu apa tentang at-tariq? Ya. Dan di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa ma adraka ma at-tariq, i'rab untuk ma dan at-tariq mubtada dan khabar, tapi fi mahallil maf'ul ats-tsani li adra. Ya, wa ma adraka, ma di sini posisinya sebagai marfu', ya, marfu' mubtada. Adraka itu sebagai khabar, jumlah khabar, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Adraka a'lamaka, ka adraka maf'ul bih awal. Kemudian ma at-tariq, ma mubtada, at-tariq khabar. Ya, dan jumlah ismiyah ma at-tariq itu adalah maf'ul tsani dari kata untuk fi'il adra. Adra di sini a'lama memiliki dua maf'ul. Maf'ul pertama ka, maf'ul kedua mat-tariq. Gitu ya. Itu kalau mau bahas nahunya ya. Wa ma ba'da ma al-ula khabaruha, dan apa yang setelah ma yang pertama adalah khabarnya. Taib, enggak usah dipusingkan dengan ini. Wa fihi ta'zimun li sya'ni at-tariqil mufassari bima ba'dahu huwa. Huwa an-najmu, ya. Dan fihi dalam khabar atau dalam pertanyaan ini, dalam istifham ini, ya, ada ta'zim, tafkhim, mengagungkan, membesarkan li sya'ni at-tariqi, tentang urusan at-tariq. Jadi at-tariq ini diagungkan di sini oleh Allah Ta'ala dengan istifham, pertanyaan. Pengagungan tentang perkara at-tariq al-mufassar yang ditafsirkan bima ba'dahu, dengan kalimat berikutnya, ayat ketiga. Jadi Allah Ta'ala agungkan at-tariq, salah satu makhluknya ini, dengan cara yang Allah Ta'ala inginkan, yaitu bersumpah dengan nama langit dan dengan nama Tariq. Kemudian Allah Ta'ala mempertanyakan, apa yang kamu tahu tentang Tariq? Dan Allah Ta'ala menyebutkan apa itu Tariq. Maka tafsiran at-tariq, kalau tafsir Rabbani, itu di sini tafsir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Jadi apakah itu Tariq? Apakah itu Tariq? Tariq adalah an-najmu tsaqib. Ya. Baik. An-najm ay ath-thuriyya au kullu najmin. Najm di sini pun masih ada tafsiran pilihan. Imma bermakna thuriyya, yaitu kejora, bintang yang mungkin tertinggi, ya. Atau bisa dimaknai an-najm kullu najmin. Tafsiran an-najm untuk ath-thuriyya dan tafsiran an-najm untuk kullu najmin ini dalam usul fikih, ya, berbalik atau mengacu kepada al-nya, al. Kalau al-nya adalah ahdiyah, zihniyah, maka tafsiran an-najm adalah ath-thuriyya. Ya. An-najm di sini tafsiran adalah ath-thuriyya, karena seagung-agungnya najm adalah ath-thuriyya, gitu. Jadi al-ahdiyah zihniyah, kapan-kapan insyaallah kita bahas di usul fiqih. Kemudian kalau misalnya pembahasan an-najm al-nya ini bukan ahdiyah zihniyah melainkan jinsiyah, ya, maka segala jenis najm, kullu najmin. Maka menafsirkan al, apa dulu al ini, maka ada konsekuensi dan hasil yang berbeda, gitu ya. Makanya di sini Al-Mahalli rahimahullah memberikan pilihan, ai an-najm bisa dimaknai ath-thuriyya karena pengagungannya, dan an-najm bisa dimaknai kullu najmin, ayu najmin kana, karena jenisnya. Oke. Jadi at-tariq bisa bermakna bintang kejora, dari surat at-tariq artinya surat bintang kejora, ya. Atau at-tariq maknanya surat tentang segala bintang, jenis bintang, apapun bintangnya, gitu kan. Tapi biasanya kita jemputnya nama suratnya, mau baca surat apa antum jadi imam? Ana mau baca surat bintang. Orang-orang bingung. Atau ana mau baca surat kejora. Itu surat baru kayaknya itu, ya. Tapi kalau misalnya kita baca dengan surat An-Najm, afwan, di sini surat At-Tariq, maka orang tahu kan? Kemudian juga di juz 27 ada surat An-Najm. Surat bintang, ya kan? Tentang bintang. Wan-najmi idza hawa. Taib. Wan-najmi idza hawa. Di situ juga ada qasam An-Najm. Najm apa yang dimaksud gitu kan? Apakah Thuraya atau apapun Najm itu? Nah, wallahu alam. Kemudian Ats-Tsaqib sifat untuk An-Najm. Jadi An-Najm ini jawab ya, jawaban dari pertanyaan tadi, ma adraka ma Thariq, apa itu Thariq? An-Najmu Ats-Tsaqib. Ats-Tsaqib sifat untuk Najm yaitu al-mudhi'u li thaqbihi adh-dhullama atau dhulama atau dhulama bidhawihi. Itu sama situ. Ats-Tsaqib maknanya adalah yang memberikan sinar. Ini iskal di sini, apakah najm itu memang memberikan sinar atau dia sekadar pantulan atau bagaimana? Ah gitu. Ya, di sini al-mudhi berarti memberikan dau, dan dau itu bukan nur. Dau itu bukan nur. Asy-syamsu ya, atau dia'u syams, yaitu sinar matahari, bukan cahaya matahari. Kalau cahaya itu biasanya sekadar pantulan. Sekarang kalau lampu seperti ini, ya, antum pecahkan kacanya dan masih ada di dalamnya kan itu. Dan itu adalah sinar. Dan sinar itu ada panasnya. Itu dau namanya. Ya, jadi ini lampu bahasa Arabnya apa? Dau'ul misbah. Ya, dau'ul misbah. Tapi kemudian kalau ternyata ada kaca dekat lampu, kaca, ya. Kemudian sinar lampu tersebut memantul di kaca, dan dari kaca melalui kaca itu kemudian bagian dekat kaca jadi terlampukan, apa? Diterangkan jadi. Maka itu jenis sinar, jadinya cahaya. Ya. Itu bedanya dau dengan nur. Dau dengan nur, ya. Tapi Allah alam. Di sini al-mudhi, ats-tsaqib al-mudhi memberikan sinar. Nah, tetapi memang namanya sinar itu bisa menjadi penggerak pelaku. Adapun cahaya dia hanya pantulan. Nah, di sini al-mudhi li thaqbihi dhulam. Kenapa kok dipilihnya al-mudhi bukan al-munawwir? Kenapa? Karena thaqb maknanya lubang. Melubangi. Ya, menusuk dengan lubang, menusuk menjadi lubang. Maka di sini al-thaqib dimaknai menyinari karena bisa melubangi kegelapan. Melubangi kegelapan bidauihi dengan sinarnya. Ya. Jadi seperti bintang ini dengan kuasa Allah Ta'ala bersinar. Ya. Bersinar. Dan sinar bintang tersebut bersifat thaqib atau thaqib, yaitu menusuk, melubangi kegelapan. Dan betul juga memang. Jadi an-najmu thaqib, ya, an-najmu thaqib, dan mungkin memang mempunyai sinar, ya. Kalau bulan tidak, ya enggak. Kalau bulan jelas dia tidak memiliki sinar secara zat, ya. Tapi kalau bintang, Allah lah mungkin, ya kan? Karena hikayat dari Allah Subhanahu wa taala an-najmu ats-tsaqib. Dan para ulama menafsirkan ats-tsaqib melubangi, maksudnya kegelapan dilubangi dengan sinar bintang tersebut. Ya. Takutnya nanti salah kalimat, sinar bintang. Taib, faham di sini insyaallah ats-tsaqib al-mudhi'u li thaqbihi adh-dhulam bidawihi. Jadi tadi was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dari awal surat was-sama'i wan-najmi tsaqib, enggak ngomong gitu kan? Tapi Allah Taala bicarakan was-sama'i wat-tariq. Padahal kan kalau misalnya dikatakan was-sama'i wan-najmi tsaqib kan lebih ringkas, cuma satu ayat saja. Langsung habis itu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengatakan seperti itu. Melainkan dirunut oleh Allah. Was-sama'i wat-tariq. Kemudian wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib. Berarti ada hikmah dan kebijaksanaan di sini. Was sama'i wat tariq, at-tariq mubham, mujmal. Tariq kullu atin bilail, segala yang datang pada malam hari. Apa itu? Iya, apa aja, mau binatang, bahkan motor datang pada malam hari, bahkan bis malam hari, bahkan bintang malam hari, dan apapun yang datang pada malam hari, khusus kan ada bis malam cepat. Nah, itu tariq itu. Iya. Ya, tariqul huda mungkin, ya. Ini tariqul huda atau tariqul huda ini. Nah, termasuk itu. Jadi mubham, mujmal. Tapi kemudian sesuatu yang mujmal maka perlu tafsir. Maka lafal wassama'i, wassama' jelas ya. Tapi at-tariq di sini mubham. Kemudian karena keibhamannya Allah Ta'ala mempertanyakan, bertanya, "Wa ma adraka ma tariq?" Kamu tahu enggak apa itu tariq? Karena masih mubham. Maka Allah Ta'ala tafsirkan an-najmu tsaqib. Maka di sini berarti dalam usul fiqih at-tariq lafal mubham namanya atau mujmal, dan an-najmu tsaqib itu lafal mufassar. Ya, mufassar namanya atau mubayyan dalam istilah usul fiqih, mufassar atau mubayyan. Ya begitu ya. Dan dengan adanya seperti ini Allah Ta'ala mengijmalkan atau mengibhamkan awal-awal itu memang ada tujuan. Tujuannya apa? Ya agar kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentafkhim dan menta'zim, mengagungkan perkara yang namanya at-tariq. Yang mana mungkin sampai sekarang kita yang awam tidak melihat signifikansi dan keutamaan bintang-bintang di malam hari. Mungkin karena kita malam hari mungkin kerja atau mungkin tidur atau apa. Tetapi tanpa kesadaran kita, ternyata bintang-bintang ini pun ada manfaatnya, bukan secara zat, tapi Allah telah memberikannya untuk manusia tanpa kita ketahui. Dan mungkin astronom mereka mengetahui fungsi dari bintang tersebut apa, kita gak tahu tapinya. Ya. Ya, dan apa yang diketahui manusia pun tentang fungsi bintang tersebut tidak semuanya diketahui. Mungkin sesuai dengan kemampuan manusia, biiznillah. Taib. Jadi dua hal yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, as-sama dan at-tariq. Kemudian yang namanya sumpah memerlukan setelahnya ada jawabul qasam. Ada jawabul qasam. Kalau istilahnya sumpah saja tanpa ada jawabul qasam, maka seolah kalimat yang tidak sempurna, sia-sia. Ya. Coba kalau misalnya antum datang ke rumah teman-teman antum, assalamualaikum, akhi, waalaikumsalam, ya akhi, wallahi. Maka teman antum akan menunggu kelanjutan kalimat. Ditunggu. Apa? Wallahi apa? Udah wallahi aja. Loh. Maksudnya apa antum nih, gitu kan? Ya antum ngaji kok makin ngaco ya. Wallahi aja. Udah. Maka antum bilang ke dia, ya akhi, yang namanya qasam ada muqsam bihi. Antum telah mengatakan muqsam bihi ada. Tapi jawabul qasamnya apa? Nah, gitu kan? Harus ada jawabul qasam. Nah, begitu. Ya, misal di video ada orang bilang demi Tuhan, nah ini kan qasam, ya kan? Muqsam bihinya mana? Ah itu kalimat tidak sempurna berarti. Berarti orang itu nggak tahu nahu dia, ya kan? Ya. Tapi kemudian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini jawabul qasamnya. Ya, jawabul qasamnya. Tapi kita membicarakan masalah nahu dulu sebentar. Di sini ana minta antum bi takhfifi ma fahiya mazidah. Ya, wa in mukhaffafah min ats-tsaqila wasmuha mahdhuf ay innahu wallamu fariqah. Coba di apa ya, dibuat satu garis pembatas dari kata fariqah dengan lafal wa bitasdidiha. Ya, jadi lafal bitakhfif antum tulis satu gitu, satu bulat gitu, satu bulat. Kemudian lafal wa bitasdidiha dua. Nah gitu, biar enak ya, biar ngerti ya. Apalagi di kitabnya Qori ya. Antum kitab bawa? Enggak ada gitu-gituan kan? Nah, itu kitabnya Masya Allah. Itu mbah-mbah ana itu belajar itu tuh, kitab itu tuh. Ya, walamma bima'na illah. Nah, itu juga di garis satu di antara illah dengan wal hafiz. Di sini ada pembahasan nahwu dan ada pembahasan tafsir. Dan nahwu sangat mempengaruhi tafsirnya. Tapi kita bahas ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, kita akan memperhatikan tiga kata di ayat ini untuk nahunya. In satu, la satu, dua, ma tiga, gitu kan? In, la dan ma. Ya. Ada apa dengan ketiganya? Maka dikatakan di sini tafsiran atau nahu pertama, pembahasan nahu pertama untuk ini, dan itu mempengaruhi tafsir nanti. Bitakhfifi ma fahiya mazidah. Bitakhfifi ma fahiya mazidah. Ya. Mana ma-nya? Lama. Lihat antum di situ ditakhfif enggak dia? Maksudnya takhfif ma apa? Kita kan bacanya in kullu nafsin lamma. Ini bukan takhfif, ini tasydid. Tapi dalam qiraat lain in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz gitu. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Jadi ma-nya di takhfif tanpa adanya tasydid. Ya. Jadi pembahasan pertama ketika ma itu ditakhfif oleh qurra, sebagian qurra, ya. Sebagian ahli qiraah bitakhfifi ma, berarti lama 'alaiha hafiz. Oke. Okay? Kalau misalnya ma di sini tidak ditasydid melainkan ditakhfif, fahiya mazidah, maka ma di sini itu mazidah, tambahan, ya, tambahan. Maksudnya tambahan bukan berarti diada-adakan oleh para ahli qiraah, bukan, tetapi memang dari Allah, cuman dia secara nahwunya dia tambahan untuk menguatkan gitu. Taib. Nah, sekarang kalau misalnya ma itu antum baca mukhaffafah bukan musyaddadah, maka in di awal ayat in kullu nafs itu adalah in juga mukhaffafah yang aslinya thaqilah. Jadi biasanya kan sesungguhnya bahasa Arabnya inna, dan inna itu takkid, harfu takkid yang musaqqal, ya kan? Bisa enggak ditakhfif? Bisa. Menjadi in. In kullu nafsin. Jadi asalnya apa? Inna kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Gitu ya. Asalnya. Tapi in di takhfif. In di takhfif. Oke? Okay? In di takhfif. Paham di sini ya? Jadi asalnya in apa tadinya? Inna. Oke? Okay? Nah. Ketika inna ditakhfif kemudian ada ma zaidah, maka lam sebelum ma itu lama lam di sini namanya lam fariqah. Lam fariqah ini agak sulit menjelaskannya, tapi maksudnya fariqah itu membedakan antara nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Nafi itu menafikan, isbat menetapkan. Tapi di sini kalau kita pakai tafsiran nahwu yang pertama ini kalimat isbat atau nafi? Ya, siapa yang bisa jawab? Isbat atau nafi? Kan tadi udah ana jelaskan in lama ya. Isbat atau nafi, menetapkan atau menafikan sesuatu? Ayo. In itu takkid ya. Berarti menetapkan enggak sebenarnya? Menetapkan. Ya, berarti ini kalimat isbat ya. Tidak ada nafi di dalamnya. Ya. Tidak ada nafi di dalamnya. In untuk isbat takkid. Ma di sini zaidah, bukan ma nafiyah ya. Taib. Wasmuha lihat di sini. Jadi kita ulang. Ma ditakhfif. Maka menjadi ma zaidah. In ditakhfif. Dia aslinya inna. Oke. Okay? Taib. Antum tahu biasanya kalau inna wa akhwatuha itu menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Antum lihat in kullu nafsin. Bukan in kulla nafsin. Ha? Bukan in kulla nafsin. Bukan. Dan bahkan enggak boleh in kulla nafsin. Enggak boleh. Setelah in harus marfu'. Ya. Maka dikatakan di sini in ini mukhaffafah tadinya terjadi in mukhaffafah. Ketika in ditakhfif maka ismu in mahdzuf. Ism in mahdzuf. Bisa menjadi dhamir sya'n. Innahu kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz gitu takdirnya. Oke. Okay? Innahu innahu. Tapi kan enggak bisa inhu kan? Inhu kullu enggak. Inhu enggak bisa. Tapi maka hu-nya di mahdhuf. Hu di sini isim inna. Gitu ya. Inhu kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lamma 'alaiha bukan lamma, lamma 'alaiha hafiz. Oke? Okay? Paham enggak di sini, ikhwan? Maka artinya adalah sesungguhnya hu ni dhamirus sya'an tidak bisa diartikan di Indonesia. Sesungguhnya setiap jiwa, jadi kullu nafsin di sini berarti apa nih? Kullu di sini khabar inna marfu' bid dhammah wa huwa mudhaf nafsin mudhaf ilaih. Gitu ya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Oke, okay, khalas. Begitu kan? Lalu hafizun di sini apa? Khabar abina, hah? Gimana tuh? Oh iya, antum bingung lagi dah. Enggak ada ya di sini. Kalau enggak ada ya udah enggak usah dia bahas. Ya. Nanti ini aja udah ngebingungin ini ya. Jadi tafsiran pertama in di sini aslinya apa? Inna. Isim innanya mana? Dihapus. Karena innya ditakhfif. Enggak bisa inhu gitu kan? Kemudian kullu nafsin sebagai khobar inna, ya kan? Lama la di sini namanya lam lam fariqah yang membedakan nafi dan isbat. Dan kalimat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz nafi atau isbat? Isbat. Kemudian ma ma zaidah, ya. Ma zaidah, dia bukan lamma, maknya ma biasa, lamma 'alaiha hafiz, zaidah. Lam fariqah, ma zaidah. Alaiha ala nafsin, ya, ala nafsin hafizun. Khabar dan mubtada, ya, khabar dan mubtada. Gitu, wallahualam. Seperti itulah pokoknya. Berikutnya tafsiran nahwu kedua. Kalau kita mengatakan wabitasdidiha, mentasdidkan apa? Ma. Dan itu qiraat yang biasa kita baca. In kullu nafsin lamma. Maknya ditasdid. Ma musaddadah. Kalau ditasdidkan maknya, maka ada perubahan lagi. Jadi jangkarnya di sini di maknya gitu loh. Kalau misalnya antum baca mukhaffafah, maka dengan jangkar ma ini ada perbedaan nahu, i'rab dan juga peletakan kata. Apa maksudnya pemacaman kata. Kalau misalnya antum bacanya musyaddadah sebagaimana biasa kita baca, maka juga ada i'rab lagi lain. Maka dengan tasdid ma fa in nafiyah. Maka in in di sini in apa? Nafiyah. Ya, ketahuilah sebagian dari in dalam Al-Qur'an itu untuk nafiyah menggantikan peran ma nafiyah. Ya. In antum illa basyarum mithluna. Di surat Ibrahim. In antum illa basyarum mithluna. Artinya ma antum illa basyarum mithluna. In di sini maknanya ma. Artinya tidaklah, ya. Tidaklah setiap jiwa. Nah, setelah itu walamma bima'na illa. Nah, kecuali. Walamma bima'na illa. Maka seperti maknanya adalah ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz. Gitu. Tidaklah setiap jiwa kecuali memiliki ada apa? Penjaganya. Nanti hafiz ada maknanya insyaAllah. Gitu ya. Itu tafsiran nahwu kedua. Jadi in nafiyah. Dia seperti atau menggantikan ma nafiyah. Ma kullu nafsin. Nah, sekarang kalau keberadaan ma nafiyah itu untuk ta'kid atau untuk Takid? Enggak, nafi. Menafikan bahkan, bukan mentakid. Menafikan kan? Nah, inna fiyah. Kemudian, lamma ditasdid, maknanya illa. Maka berarti semuanya gimana? Ma kullu nafsin illa alaiha hafiz. Sekarang saya tanya, untuk satu kalimat, semua lafal, satu kalimat di ayat 4 ini, kalau kita pakai tafsiran nahu kedua, itu untuk mengisbat atau menafikan? Mana yang untuk ini? Isbat atau nafi? Menetapkan atau menafikan? Mengisbatkan. Isbat atau nafi nih, ayo. Ayo, tarikul huda, tarikul huda. Isbat. Kenapa isbat? Karena dia bukan nafi mutlak, melainkan dia nafi yang apa? Nafi yang ditemukan dengan istithna. Illa. Karena lamma bimakna illa. Ya kan? Illa ini istithna. Nafi ketemu dengan istithna, maka menjadi isbat. Ya? Nafi tanpa istithna, dia nafi. Tapi kalau nafi ketemu dengan istithna, maka dia menjadi isbat. Bahkan dia isbat yang dimaknai sebagai hasr. Jadi uslub hasr namanya. Uslub hasr itu bisa dengan innama, bisa dengan ma ketemu dengan ma nafiyah ketemu dengan istithna. Ya? Illa itu istithna, pengecualian. Ya? Ma ketemu dengan pengecualian. Penafian ketemu dengan pengecualian, maka sama dengan isbat. Menetapkan sesuatu. Contoh, la ilaha illallah. La nafiyah. Ya? Kemudian ada illa, istithna. Nafi ketemu dengan istithna menjadi isbat. Tapi ada enggak di dalamnya pemaknaan menafikan? Ada. Cuman konklusi akhirnya adalah isbat. Gitu ya. Tafsiran kedua. Intinya malah dua-duanya sama-sama mengisbatkan. Apa yang diisbatkan? Adanya penjaga untuk setiap jiwa. Ya. Gitu kan? Gitu. Ada lagu namanya Penjaga Jiwa. Ya, kalau gak salah. Ya. Apa ini dari ini inspirasinya? Anda gak tahu. Ya. Tapi tentu mau dari manapun inspirasinya tetap batil. Yang benar ini. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setelah kita membahas nahunya, lihat pembahasan nahu aja sebegitu ya. Dan ini masih ringan ini. Kalau antum baca di buku-buku seperti kitab diantaranya yang kitab yang luar biasa namanya, kitab Ad-Dur Al-Masun karya As-Samin Al-Halabi. Ya. Itu kitab ana punya kalau enggak salah 6 jilid. Tebal-tebal. Mungkin satu jilidnya ya sebadan buku inilah. Itu bicarain nahunya aja sama sorofnya. Antum baca ya, insyaallah antum bisa baca itu, antum bisa paham aja, khalas antum enggak usah jadi talib sekarang ya. Ya enggak usah jadi talib karena luar biasa. Tapi luar biasa, orang yang ngerti nahu, membahas nahu itu mungkin hanya dirinya saja yang tersibukkan dengannya. Dia mau ngajarin ke orang salah, takut salah maksudnya, orang gak bakal paham. Jadi orang kalau tahu nahu sendiri itu biasanya galau sendiri. Ya Allah, saya gak bisa mendakwahkan nahu ini ke masyarakat gitu kan. Gak bisa. Tapi dia akan merasakan keindahannya. Ya. Taib, jadi itu. Kemudian sekarang, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sekarang kita tafsirkan hafidhnya. Kalau tadi kita sudah bahas keindahan susunan kata secara nahunya dengan dua model format tafsiran, sekarang menafsirkan lafal yang di sini dengan nakirah yaitu hafiz. Maka jelas ini juga lafal mujmal. Lafal mujmal, dan ketika suatu lafal mujmal baik dia nakirah atau ma'rifah, karena ma'rifah dengan al kadang-kadang mujmal, contohnya at-tariq tadi. Ya kan? Was-sama'i wa tariq. At-tariq ini bisa mujmal dia. dan kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada lagi lafal mujmal tapi bukan dengan ma'rifah tapi dengan nakirah. Dengan nakirah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tanpa al maka dia nakirah dan dia mujmal. Ya. Taib. Dan nakirah di sini hafiznya ini nakirah dalam konteks apa? Isbat atau nafi? Isbat? Isbat. Kenapa? Karena dia bagi tafsiran pertama itu kalimat mengisbat. Bagi tafsiran kedua karena dia datang setelah istitsna, maka dia kalimat nakirah fi siyaqil isbat. Nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, tapi nakirah fi siyaqil isbat tufidul itlaq. Jadi ini hafiz dalam usul fiqih lafal mutlak. Lafal mutlak. Artinya mutlak apa? Cukup satu saja. Hafiznya satu saja. Gitu. Hafiznya satu saja. Taib, sekarang wal hafizu ditafsirkan di sini bukan satu saja melainkan minal malaikati. Kalau menurut Al-Mahalli mengikuti tafsiran bahwasanya hafiz yang dimaksud adalah para malaikat. Yahfadhu amalaha min khairin wa syarrin. Yang menjaga amalannya, maksudnya menjaga di sini mencatat amalannya, menulis amalannya dari baik maupun buruknya. Berarti malaikat pencatat amal, raqib, atid, ya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran lain, jadi tafsiran pertama adalah kalau tafsirannya beliau ini al-malaika, yaitu al-hafiz di sini adalah al-katib. Al-malaika yahfadhu amalaha min khairin wa syarrin, yaitu al-katib, mencatat amal, yaitu raqib atid. Tafsiran kedua masih malaikat, maknanya likulli nafsin 'alaiha lamma 'alaiha hafiz, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tafsiran kedua adalah mutlaqul malaikah, kemutlakan malaikat, apapun itu yang menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak tahu malaikat apa aja yang di dekat antum, ya enggak? Yang pasti memang raqib atid jelas. Tapi apakah di sana ada malaikat lain yang Allah tugaskan menjaga antum? Ya ada di sini, kalau di ayat ini ada. Malaikat apa? Mutlak, wallahu alam, mutlak. Mutlak berarti apa? Ya enggak disebutkan khususnya siapa dia, namanya apa, enggak disebutkan. Anak kuliah dia hafiz gitu aja. Ya mungkin saja dia membangunkan antum tanpa alarm, ya kan? Ya. Atau dia yang mungkin dengan izin Allah dan dengan perintah Allah juga pastinya, karena enggak mungkin malaikat melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Ya mungkin ketika antum misal hampir aja ketabrak, tiba-tiba antum ngelongo, ada itu, langsung dia antum minggir. Bisa jadi itu Allah Ta'ala sadarkan antum melalui malaikat hafiz mungkin. Karena hafiz penjaga. Ya. Tanpa antum minta gitu loh. Kalau minta penjaga dari malaikat, nah ini baru namanya syirik. Ya. Tolong malaikat hafiz, jagain saya dong. Ya. Atau ada orang namanya hafiz. Antumlah yang dimaksud di sini, akhi. Setiap jiwa ada penghafalnya. Apa maksudnya itu? Itu dua, tafsiran kedua. Tafsiran ketiga, hafiz ini adalah Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semua tafsiran tersebut memang semua berdasarkan hujjah dan dalil. Ya, di sini Al-Qur'an tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menafsirkan hafiz setelah itu kan. Maka di sini majal ijtihad terbuka bagi para ulama. Yang mengatakan hafiz di sini adalah pencatat amal karena memang mereka yahfazul a'mal. Menjaga dan menulis amalan-amalan min khairin wa syar. Itu juga ada hujjah, dalil. Ia mengatakan hafiz di sini adalah malaikat. Mutlak, apapun itu malaikat yang menjaga manusia tersebut dengan perintah Allah. Ini pun juga ada hujjahnya, tidak ada masalah. Ya. Atau hafiz inilah Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan itu pun tidak ada masalah. Ya. Di surat Ar-Ra'd yahfazunahu min amrillah ada lahu muaqibatun Astaghfirullahaladzim. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala? Antum hafal enggak suratnya? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Gitu ya. Itu sebagian ulama ahli tafsir mengatakan itu ini maksud malaikat hafiz yang menjaga orang depan dan belakangnya. Antum tahu enggak? Maksudnya ngelihat, enggak pernah lihat. Ada penampakannya? Enggak bakal ditampakin. Kalau ditampakin mungkin antum kabur mungkin. Nah, yahfazunahu min amrillah. Enggak ditampakkan. Nah, itu tafsiran kedua ya. Tafsiran ketiga, ya tentu Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya ya. Wallahu taala alam. Masyaallah, ana kira pagi ini ana bisa khatamin At-Tariq, tapi ternyata sepertinya kita cuma pakai sampai ayat ke 4 saja kayaknya. Kalau diterusin ayat 10 ini panjang lagi, Pak. Enggak apa-apa ya, sampai ayat ke-4 ya. Iya. Antum enggak marah-marah kan sampai ayat ke-4 ya. Lama banget sih gitu. Kapan khatamnya? Ya Allah, kalau mau khatamin kita wafat duluan, ikhwan, ya. Taib, cukup ini insyaallah untuk tafsir Jalalain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Setelah ini insyaallah usul al-fiqh.